Kali ini kita akan menggumulkan bersama dari pokok tema tentang manusia sebagai makhluk sosial. Ibu yang terkasih, apa yang menjadi, mungkin sedikit berlebihan, kira-kira masih ingatkah kapan terakhir kali kita bercengkarama seperti gambar berikut? Mungkin sedikit berlebihan, atau mungkin pertanyaannya bisa dibalik di sedikit diturunkan. Kita kira-kira berapa waktu yang lalu ya kita bercengkrama seperti ini dengan kawan-kawan kita, duduk bareng, ngobrol bareng seperti itu. Jangan-jangan itu sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat lama, itu menjadi hal yang mungkin saja kuno bagi kita hari ini, mungkin sebagai sesuatu hubungan relasi sosial yang boleh dibilang sebagai sesuatu yang ya dianggap kalau bahasanya Pak Tukul itu konvensional gitu. Mungkin yang kita maksud berrelasi hari ini kira-kira seperti ini, dan ini kita sebut sebagai sesuatu yang modern. Kita menyebut relasi seperti ini kita anggap sebagai sudah bersosialisasi. Jadi yang berinteraksi di situ bukan hanya tiga orang itu saja, tapi sudah dengan di dunia maya ada begitu banyak orang yang berinteraksi, dan itu kita anggap sebagai berinteraksi. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana interaksi sosial, bagaimana orang kemudian bisa bersosialisasi diukur dari seberapa banyak orang punya teman di dunia maya maupun nyata, secara khusus di dunia maya, dan orang populer atau tidaknya tergantung berapa follow dengan dia. Dan hari ini seperti inilah kita temui, bagaimana orang bercengkrama, bertemu bersama, duduk bersama, tapi yang dipegang adalah HP. Yang dipegang adalah baik di bersama rekan kerja, baik bersama keluarga, baik bersama anak-anak, bersama di waktu santai maupun di waktu yang sedikit sibuk, tetap saja yang ada di tangan adalah smartphone. Apakah kemudian ini merupakan wujud dari interaksi sosial kita hari ini? Apakah ini sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang modern, hal yang luar biasa karena sudah menjadi bagian dari teknologi yang maju? Sebelum kita lebih jauh melihat tentang apa itu interaksi sosial hari ini dan berkembang, saya mengajak kita untuk melihat sebenarnya apa yang dimaksud sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial terdiri dari, saya mengambil dari kalbus besar bahasa Indonesia. Pertama, manusia adalah makhluk, yang makhluk di sana menjadi garis besarnya, menjadi highlightnya adalah bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Dan jika dia masuk makhluk yang fisik, ada kalau di KBBI dibagi makhluk yang fisik maupun makhluk yang kemudian rohani. Kalau bicara tentang makhluk rohani adalah makhluk yang kemudian tidak memiliki nafsu, tidak menikah dan segala macam, tidak memerlukan makan minum. Nah, itu makhluk yang rohani. Tapi kemudian bicara tentang sosial adalah bicara tentang bagaimana berkenaan dengan orang bermasyarakat, orang bersosialisasi dan sebagainya. Sehingga di bawahnya makhluk sosial itu di kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa makhluk sosial adalah bagaimana manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Ada hubungan timbal balik. Karena itu bicara tentang manusia sebagai makhluk sosial menurut saya adalah bicara tentang dua hal, individu maupun komunal. Secara individu manusia adalah pribadi yang unik, secara individu manusia adalah orang yang bicara tentang kedirian orang itu, bicara tentang kepribadian orang itu yang tidak mungkin sama dengan orang lain, tidak mungkin serupa mungkin masih ada, tapi sama persis tidak ada. Karena itu setiap manusia itu diciptakan unik pada dirinya. Dan bicara tentang individu juga secara langsung menjadi manusia itu bicara tentang kemudian menjadi bagian dari komunal, menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Bagaimana diharapkan dua hal ini saling mempengaruhi, baik pribadi yang unik itu mempengaruhi komunitasnya, maupun komunitasnya tidak bisa tidak akan kemudian mempengaruhi dia. Dan pengaruhnya itu bisa boleh dibilang mengkristal dari sejak kecil sampai dengan kemudian orang itu menjadi dewasa. Kenapa demikian? Karena banyak hal kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial yang juga adalah individu ini sangat terikat dengan komunitas, sangat terikat dengan lingkungan sosial kita, sehingga hal itu membentuk bagaimana kita menilai segala sesuatu, norma-norma yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat masyarakat itu membentuk bagaimana frame berpikir kita dalam menilai atau melihat sesuatu. Selanjutnya yang saya lihat adalah bagaimana kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu adalah manusia yang kemudian memiliki kecenderungan seperti saya catat di atas itu, bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Pertama, dari sejak dia dilahirkan, manusia itu tidak bisa makan sendiri, manusia tidak dibekali kemampuan untuk kemudian mencari makan sendiri, mengambil makanan sendiri pun tidak bisa, tidak diberikan potensi untuk kemudian manusia itu langsung, potensi ada, tapi langsung kemudian berbicara, langsung berkomunikasi, langsung berjalan, dan sebagainya, tidak. Semua itu sangat bergantung kepada komunitas sosialnya, semua itu sangat bergantung kepada orang-orang dekatnya, orang tua, dan lingkungan yang membentuk dia. Karena itu, bicara tentang manusia sebagai makhluk sosial, kecenderungannya adalah tidak dapat hidup sendiri. Dan kemudian, manusia juga sangat sangat membutuhkan komunikasi. Manusia itu butuh untuk dimengerti, butuh untuk sharing, butuh untuk melontarkan unek-uneknya juga. Karena itu butuh berinteraksi, berkomunikasi dengan orang. Dan di mana dan kapan dia berkomunikasi itu sangat mempengaruhi bagaimana dia kemudian berbahasa. Misalnya, kalau orang itu kemudian hidup di hutan, seperti kita kenal ada banyak legenda tentang Mowgli, Tarzan, dan masih banyak yang manusia dipelihara oleh serigala, dipelihara oleh singa, monyet, maka bahasa yang dipakai, bahasa yang digunakan, baik secara bahasa tubuh maupun bahasa verbal maupun non-verbal, itu adalah bahasa-bahasa yang dibentuk oleh lingkungannya. Ya, lingkungannya binatang, maka bahasanya adalah bahasa binatang. Nah, itu kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial. Dimanapun dia berada, maka komunitas itu akan membentuk dia secara sosial. Lalu kemudian yang kecenderungan selanjutnya adalah bagaimana manusia itu berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, tadi sudah singgung bahwa manusia adalah makhluk yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena dia unik pada dirinya, karena dia memiliki kekhususan tersendiri, bicara tentang pribadi yang tidak ada yang menyamai dirinya. Tapi juga di satu sisi dia harus inklusif. Inklusif kenapa? Dia harus menjadi bagian dari sebuah komunitas, karena itu dia harus menyerupai dalam tanda petik komunitasnya. Kalau untuk diterima, kalau mau ingin diterima. Dan ini merupakan kecenderungan manusia ketika dia kemudian masuk dalam komunitas tertentu, ketika dia kemudian masuk dalam sebuah komunitas sosial yang baru, maka dia akan kemudian boleh dibilang mengikatkan dirinya kepada komunitas itu, misalnya dengan memancing-mancing komunikasi. Kalau kita diajari di EE gitu, cari sesuatu yang orang itu tertarik, misalnya orang itu dari Batak, ya kita harus tahu lagu-lagu Batak sedikit, ngomong tentang lagu itu, jadi sesuatu yang menarik dari orang itu. Lalu kalau bicara tentang misalnya orang Bali gitu, saya kebetulan bisa bahasa Bali, maka saya akan menggunakan bahasa Bali kepada orang itu. Nah, itu memberikan pancingan tertentu untuk saya supaya bisa diterima dengan komunitas di situ. Memberi pancingan supaya saya bisa diterima oleh orang-orang itu. Nah, inilah kecenderungan bagaimana manusia berinteraksi dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah, lalu bagaimana soal teologi Kristen, bagaimana soal bukan hanya hubungan dari segi sosialnya saja, bukan dari hubungan dari manusia dengan manusia, tapi bicara tentang teologi memandang manusia sebagai makhluk sosial adalah bagaimana kita melihat ada rancangan Tuhan di sana, kita melihat bagaimana ada rencana, ada keinginan Allah di dalam Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan manusia dalam hubungan dan relasi sosial. Yang pertama yang saya catat adalah bahwa Allah sangat menginginkan bahwa manusia itu berinteraksi, manusia dengan sesamanya, manusia dengan manusia, bukan manusia dengan, ya mungkin dalam satu hal sangat perlu. Beberapa waktu lalu kita juga belajar bagaimana ada tingkatan ordo dari pencipta, kemudian manusia, dan kemudian alam semesta. Bagaimana manusia itu menjadi pusat alam semesta, manusia itu menjadi tokoh sentral dalam alam semesta. Dan kita belajar dari beberapa waktu lalu dari banyak pengkhotbah. Dan kita melihat manusia adalah sesuatu yang luar biasa yang harus berinteraksi baik dengan manusianya maupun dengan alam semesta. Tapi dalam konteks tertentu sebagai makhluk sosial, maka manusia itu dituntut sebagai orang yang kemudian harus berinteraksi dengan sesamanya. Mari kita baca dari Kejadian 2 ayat 20 dan Kejadian 2 ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu di ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak-Ibu yang terkasih, dua ayat ini memberikan gambaran yang begitu jelas. Pertama, manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian merasakan, mengalami, mendalami sendiri, mencoba sendiri, bereksperien. Bagaimana manusia bisa mengalami proses mencari? Bagaimana manusia bisa, kok ada sesuatu yang sepertinya kurang pas? Ada sesuatu yang ketika manusia itu memberikan nama satu persatu, kok nggak ada yang serupa dengan saya? Kok sepertinya tidak ada yang seperti saya? Baik itu yang mendekati misalnya monyet, ini berbeda dengan saya. Karena manusia itu menginginkan mitra, manusia itu menginginkan bukan hanya dia berinteraksi, tapi manusia juga menginginkan partner buat dia, yang bisa diajak diskusi, yang kemudian bisa diajak komunikasi, yang bisa diajak sharing, bisa diajak terbuka satu sama lain. Karena yang paling didambakan oleh manusia adalah penolong buat dia. Dan kemudian manusia bisa mendapatkan interaksi yang tanda petik sebagai interaksi yang setara. Karena bisa saling memahami, karena bisa saling berpikir bersama-sama. Dan ini diizinkan oleh Allah. Tapi sesungguhnya bahwa selain manusia diizinkan Allah untuk mencari, untuk mengalami, Allah sesungguhnya di ayat 18 pun sudah diberikan petunjuk oleh penulis kitab Kejadian, bahwa Allah pun sudah berprakarsa, Allah pun sudah merencanakan hal itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu sejak awal bahwa manusia itu sedikit ada kekurangan karena tidak ada yang sepadan dia, karena ada yang kemudian tidak ada yang kemudian diajak dia untuk berinteraksi dengan setara, dengan sepadan, ada yang kemudian sesuatu yang sedikit berbeda. Karena itu hal itu pun sudah direncanakan Allah. Di ayat 18 dijelaskan bagaimana Allah kemudian sudah berencana, Allah sudah merencanakan hal ini, Allah sudah berprakarsa, dan kemudian Allah mewujudkannya. Allah mewujudkan hal itu agar manusia itu kemudian memiliki partner, memiliki mitra, yaitu dengan menciptakan dari tulang rusuknya seorang perempuan. Dialah Hawa seperti kita tahu. Dari hal ini kita melihat bahwa Allah itu memandang penting relasi sosial antara manusia dan manusia. Bukan manusia dengan binatang sebagai sesuatu yang utama, tapi relasi antara manusia dengan manusia. Apa pendapat kita tentang hal ini? Saya pikir ini sesuatu yang ironi, ketika Allah mengharapkan manusia itu berrelasi dengan manusia. Tapi hari ini ada begitu banyak orang tua yang kemudian dipaksa berrelasi dengan sesuatu yang bukan manusia. Karena anak-anaknya tidak mau mengunjungi dia. Dan hari ini orang tua kemudian justru berrelasi dengan anak-anak, memberikan dia robot, memberikan dia kemudian binatang, pet, untuk menggantikan kehadiran anaknya. Saya pikir ini sesuatu yang ironi. Anak muda sekarang enggan berrelasi atau berinteraksi lagi dengan bapak ibunya yang mungkin sudah tua, yang mungkin sudah diajak ngobrol pun juga sudah susah. Lalu memberikan itu, mereka itu robot, berharap bisa membantu, baik menyiapkan segala sesuatu, mengingatkan, atau segala macamnya. Tapi menurut saya ini sudah sesuatu yang sangat mengenaskan, sesuatu yang sangat menyedihkan, bahwa keluar dari panggilan Allah bahwa manusia itu harus berrelasi dengan sesamanya, sesama dengan manusia, bahwa manusia apalagi itu orang tua kita sendiri, maka itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan bagi saya itu sesuatu yang kemudian relasi sosial itu kemudian menjadi sesuatu yang terdegradasi. Karena pertama, dulu bicara tentang relasi sosial, manusia itu adalah berhadapan satu dengan yang lain. Manusia ada saling kontak. Manusia adalah, bicara tentang relasi sosial adalah bagaimana manusia harus ada kontak, manusia ada kemudian setelah kontak ada pertemuan, manusia kemudian bisa berkomunikasi. Dan setelah berkomunikasi, manusia kemudian dapat berinteraksi dan terjalinlah relasi sosial. Tapi hari ini, seperti kita lihat tadi, bahwa relasi sosialnya adalah bukan lagi ada sentuhan, bukan lagi ada kedekatan, bukan lagi ada bagaimana manusia bisa langsung melihat tatapan mata, mendengarkan, tapi diganti dengan relasi yang maya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti dari zaman internet sudah masuk, maka relasi maya itu sudah sangat luar biasa. Kalau saya mengikuti dari zaman MLRC, kita orang bisa ngetik chat dengan kata-kata bisa terkirim ke orang sebelah sana, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu berganti dengan Yahoo Messenger, sampai hari ini kemudian ke Friendster, kemudian Facebook dan microblogging dan segala macamnya. Relasi sosial yang nyata, yang bersentuhan, yang berhadapan dengan langsung, tapi diganti dengan kemudian relasi yang maya. Tidak perlu orang berpacaran jarak dekat secara langsung, tapi kan bisa via Skype ada segala macam. Saya pikir ini sesuatu yang menurut saya terdegradasi. Dan apalagi kemudian hari ini kita lihat seperti gambar tadi, bahwa selain maya pun kemudian lebih terdegradasi, relasi antara manusia dengan manusia itu digantikan dengan sesuatu yang lain. Digantikan dengan objek yang lain, yaitu dengan robot. Fungsi manusia menjadi pelengkap bagi sesama, fungsi manusia menjadi penajam bagi sesama sudah tidak ada lagi. Karena selain tergantikan oleh mayanya tadi, sekarang tergantikan oleh fungsi robot. Dan fungsi robot itu sudah begitu luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana ada robot untuk orang jomblo pun ada gitu. Bagaimana setiap pagi membangunkan dia, setiap pagi mengingatkan, robot Android terutama. Kemudian memberikan message buat dia agar hati-hati ya di jalan, apa segala macam. Lucu, robot buatan Jepang yang robot Android. Tapi bukan itu relasi yang sebenarnya, bukan itu interaksi yang sebenarnya. Interaksi yang sebenarnya adalah bagaimana orang kemudian bisa bersentuhan dengan orang, berhadapan dengan orang, bukan berhadapan dengan objek yang berbeda. Nah, itu yang bisa kita lihat dari bagian bahwa Allah menuntut manusia itu sebagai manusia yang berrelasi dan berinteraksi dengan manusia. Yang selanjutnya adalah, saya pikir Allah juga menginginkan bahwa manusia itu bukan malah menjadi serigala bagi sesamanya, bukan menjadi orang yang kemudian mematikan atau menjadi ancaman bagi sesamanya. Saya meminjam kata ini dari istilah yang saya pikir kita sudah familiar tentang homo homini lupus. Kata ini pernah ditulis oleh seorang, dua-duanya adalah teolog. Pertama adalah Plautus yang dalam karyanya Asinaria pernah mencetuskan hal ini. Kemudian Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul De Cive juga menuliskan hal ini. Homo homini lupus, manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Mungkin kedua orang itu menulis dalam konteks tertentu, artinya melihat itu pada zamannya, melihat itu dalam relasi di zamannya, atau relasi yang di jauh sebelum, misalnya zaman kuno, mungkin relasinya memang betul seperti ini. Tapi hari ini pun kita mendapati hal-hal yang kira-kira ya serupa saja, maka tidak heran ada begitu banyak artikel kita ketemukan bahwa dalam relasi sosial hari ini manusia masih menjadi homo homini lupus. Manusia menjadi ancaman bagi saudaranya, manusia menjadi ancaman bagi generasinya, manusia menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau kemudian kita melihat bahwa Alkitab itu memberikan suatu pedoman, memberikan satu arahan, maka seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Karena Alkitab sejak dari awal itu memberikan garis-garis tertentu. Alkitab memberikan kemudian batasan-batasan dan arahan tertentu bagaimana orang itu berrelasi. Bagaimana Allah itu memberikan, sangat menghargai hak-hak orang, bukan hanya hak saja, tapi jiwa seseorang juga Allah hargai. Pertama, Allah menghargai jiwa seseorang di 10 hukum sudah jelas di sana bagaimana Allah melarang orang kemudian membunuh seseorang. Bukan hanya Allah melarang membunuh, tapi juga Allah bahkan menghargai jiwa seseorang. Pembunuh itu sendiri pun dihargai Allah. Kita melihat dari Kain. Kain setelah membunuh Habel, maka Allah bilang, jangan sampai ada orang yang membunuh Kain juga. Karena itu juga bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Lalu selain itu Allah juga menjamin hak kepemilikan seseorang. Artinya relasi ketika kita kemudian berrelasi dengan sesama, berrelasi dengan jangan menganggap apa yang punya orang itu kemudian langsung menjadi milik kita lalu kita bisa berbuat semuanya. Allah menjamin hak-hak masing-masing. Karena itu kalau kita ketik di sabda kita kata jangan gitu, ada begitu banyak perintah Tuhan tentang jangan, jangan ini, jangan itu, jangan dan segala macam. Dan dengan demikian Allah menjamin hak kepemilikan baik seseorang secara pribadi maupun kelompok. Lalu juga bicara Alkitab memberikan standar etika buat kita adalah bicara tentang bagaimana Allah itu kemudian mengajarkan untuk kita mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Betapa luar biasanya kita mengasihi diri kita sendiri, betapa luar biasanya kita betul-betul menghargai. Kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya, orang Jawa itu menghargai badannya itu dengan bajunya, tapi menghargai harga dirinya itu ada di lidahnya. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya orang itu betul-betul menghargai kehidupan dirinya. Ajining diri ono eng lati, ajining rogo ono eng busono. Jadi nilai raga kita ada di pakaian kita. Ya banyak orang yang kontroversi, ya kamu tinggal pilih mana? Pilih yang mau menjaga dirimu atau menjaga sekedar raga tampak tampilan muka. Tapi saya melihat dua-dua hal itu sebagai sesuatu yang penting. Kita harus menjaga diri, tapi juga menjaga raga kita, menghargai raga kita. Nah, dengan cara seperti inilah orang kemudian dituntut menghargai orang lain. Seberapa besar kita menghargai diri, begitu juga kita kemudian mengasihi orang lain, menghargai orang lain. Ini sesuatu yang saya pikir luar biasa sekaligus tidak mudah. Karena menghargai diri seperti kita menghargai diri itu ya sudah biasa, memang itu sesuatu yang seharusnya. Tapi menghargai orang sama seperti menghargai diri kita, tunggu dulu. Orang itu sudah berbuat apa kepada saya, misalnya. Orang itu sudah kasih apa ke saya. Seringkali seperti itu. Lalu menariknya adalah mengasihi diri, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, kemudian ini diparalelkan dengan sama seperti ketika mengasihi Tuhan. Artinya, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengasihi orang lain seperti engkau juga mengasihi diri sendiri. Menarik. Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar ucapan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekedar saya mengucapkan, memproklamirkan adalah saya adalah kekasih Tuhan. Tapi bagaimana orang bisa mewujudkan itu, mengekspresikan itu dalam relasi sosial. Dan itu lagi-lagi bukan sesuatu yang mudah. Sebab hari ini kita lihat faktanya ada begitu banyak perselisihan, ada begitu banyak dengki, iri, balas dendam dan segala macam mewarnai hidup orang, baik di hidup ini maupun di kitab suci. Kita melihat ada begitu banyak hal-hal yang seperti ini. Lalu kita melihat di dalam bagian sejarah kita ada begitu banyak perang, penjajahan, pelajaran, penjarahan dan masih banyak lagi yang bisa kita ini. Alkitab sudah memberikan standar etika buat kita, tapi nyatanya masih saja ada hal itu terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana orang berebut lahan parkir, mempertahankan hidupnya di Manggarai ini, mempertahankan hidupnya, mempertahankan mata pencariannya sebagai juru parkir mungkin ya ilegal atau segala macam. Tapi dengan mempertahankan itu dengan tawuran memperjuangkan. Saya pikir inikah kemudian relasi sosial yang diharapkan Tuhan? Belum lagi kita melihat bagaimana ada konflik antar gereja hanya karena rebutan domba. Itu bukan sesuatu hal yang kemudian asing bagi kita, bukan sesuatu yang rahasia bagi kita. Itu menjadi rahasia umum bagaimana orang dalam satu komplek ada 5-6 gereja, lalu ya jemaatnya itu pindah sini, situ, dan bolak-balik ke situ. Dan itu saya alami juga waktu saya tinggal di Citra Indah dulu, waktu masih mahasiswa. bagaimana jemaat ini kemudian pindah ke jemaat ini dan akhirnya pendeta dengan pendeta tidak ngomong-ngomongan. Itu sesuatu yang ironi. Bukan seperti ini yang diharapkan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan standar etika adalah untuk orang itu bisa membatasi orang berrelasi, agar orang itu bisa menjadi bagian dari komunitas, agar orang itu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi komunitas sosialnya. Dan yang ketiga, saya melihat ada kemudian bagaimana orang dituntut Allah untuk menjadi kontrol bagi sesamanya. Bukan hanya kemudian orang tidak menjadi serigala bagi sesamanya, bukan hanya orang hanya berinteraksi manusia dengan manusia lain, tapi juga menjadi kontrol bagi sesamanya, atau menjadi kontrol bagi manusia lainnya. Ada satu istilah, zoon politikon, ini istilah dari Aristoteles, bagaimana dikatakan bahwa manusia itu adalah, boleh dibilang binatang yang bermasyarakat. Saya tidak ingin mempersoalkan istilah ini, tapi saya melihat bahwa manusia adalah sosok yang ada dalam komunitas masyarakat, makhluk yang bermasyarakat, hidup di lingkungan sosial, yang menjadi bagian dari lingkungan sosial, dan kemudian diharapkan juga memberi dampak sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kemudian manusia bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya kalau kemudian dirinya sendiri tidak terkontrol? Bagaimana orang bisa menjadi kontrol bagi sesamanya, bagi orang lain, kalau dia sendiri tidak bersih, tidak bisa menjadi garam dan terang bagi sesamanya, justru menjadi ragi yang menghamiri sesamanya, ragi yang buruk dalam hal ini. Lalu kemudian, bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau tidak ada kemudian kepedulian terhadap sesamanya? Dan melalui bagian ini saya kembali ditegur, saya orang yang cuek dengan orang, dan orang mau jungkir balik ya terserah dia gitu. Tapi ya kita juga dituntut menjadi kontrol bagi sesamanya, bagaimana diri harus terlebih dahulu terkontrol, bagaimana kita dipaksa menjadi garam dan terang, dan kemudian kita juga memiliki kepedulian. Lalu menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial yang diharapkan kita memberi dampak dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka bukan berarti kita kemudian kalau lingkungan sosial kita ngomong A, kita langsung ngomong A tanpa memberikan mengkritisi hal itu. Menjadi kontrol sosial bukan berarti kita kemudian bersama-sama berdosa dengan lingkungan sosial kita, bukan berarti kita bersama-sama kalau dalam konteks tertentu mengeksploitasi alam, menyetujui hal itu, bukan berarti bersama melawan Tuhan, kemudian bersama memusatkan kepada komunitas kita saja, kepada diri kita saja. Bersama bukan berarti harus sama, bukan berarti harus serupa. Karena itu kita dituntut menjadi kontrol, walaupun kadang ya tidak berpengaruh kita satu orang, sementara di lingkungan kita hanya ada banyak orang. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya kalau kemudian dosa tidak terkontrol, dosa komunitas itu tidak terkontrol. Bagaimana kita melihat ada begitu banyak dosa-dosa kolektif yang dibuat yang dicatat oleh kitab suci yang kemudian sebagai sesuatu yang ironis, manusia dituntut untuk berrelasi, tapi relasinya dengan sesama itu menghasilkan bukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, tapi justru menghasilkan dosa-dosa kolektif. Kita melihat ada bagaimana dicatat kitab suci manusia itu memiliki kecenderungan berbuat dosa. Ini terjadi sebelum peristiwa air bah, lalu kemudian Allah kemudian menghilangkan semua orang itu dengan air bah. Lalu bagaimana manusia itu bisa bersatu dalam tanda petik untuk melakukan sebuah kejahatan melawan Tuhan dengan membuat lembu jantan waktu Musa di gunung ya. Lalu kemudian bagaimana secara kolektif, secara komunitas orang itu menginginkan raja dengan otomatis juga menolak Tuhan karena teokrasi. Dengan menginginkan raja baru, maka secara otomatis dikatakan kepada Samuel bahwa mereka itu menolak saya, bukan menolak kamu gitu. Lalu kemudian bagaimana orang itu kemudian menyalibkan Yesus hanya karena persaingan ekonomi, karena pengikutnya lebih banyak Yesus, maka duitnya larinya kebanyak ke Yesus juga. Lalu bagaimana Efesus ditolak pun oleh komunitas hanya juga gara-gara kemudian Paulus mematikan sumber hidup mereka yang membuat berhala itu. Orang Efesus terkenal dengan dewa-dewinya dan mereka terkenal juga membuat patung-patung berhalanya. Dan dengan hadirnya Paulus memberantas itu semua, ingin menganjurkan jangan mau nyembah dewa lagi. Sama juga kemudian Paulus mematikan sumber hidup mereka. Bapak-Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita diingatkan kembali dari bagian firman Tuhan ini bahwa ya kita sebagai makhluk sosial, kita semua adalah manusia sosial, kita diingatkan untuk berrelasi dengan sesama kita, berrelasi dengan sesama manusia. Bukan berrelasi dengan berinteraksi dengan justru dengan objek lain, berrelasi dengan binatang, berrelasi berinteraksi dengan robot dan segala macam. Karena hari ini kita lihat, kalau kita melihat di Animal Planet misalnya, betapa luar biasanya orang ingin menyelamatkan binatang dengan biaya yang begitu hebat. Kita lihat bagaimana orang ingin menghalau para pencuri ikan paus misalnya di Antartika. Itu dengan dibelikan satu perahu tersendiri, satu apa namanya, perahu yang besar tersendiri, lalu ada orang sekian banyak, itu berapa biayanya untuk hal itu. Lalu belum lagi untuk menyelamatkan yang lain. Tapi dalam konteks ekologi sih sesuatu yang mungkin menjadi hal positif. Tapi kalau kemudian hal ini dibandingkan dengan jiwa binatang, kita bandingkan dengan jiwa manusia, maka tentu saja sebetulnya sesuatu yang ironis juga. Ketika di sisi lain ada begitu banyak orang kelaparan, ketika di sisi lain ada jiwa-jiwa yang berharap menunggu bantuan, tapi di tempat lain orang justru berjuang mati-matian untuk binatang. Hari ini kita diingatkan agar kita berrelasi dengan sesama kita manusia, tapi dalam relasi itu bukan relasi kemudian asal oke saja, oke oce, bukan berrelasi yang asal kemudian asal setuju dengan apa yang dimiliki komunitasnya, apa yang diinginkan komunitas, tapi bisa menjadi kontrol, bisa menjadi kritik, bisa menjadi justru mempengaruhi, bukan kita yang kemudian dipengaruhi. Dan lebih penting adalah ketika kita berrelasi dengan lingkungan sosial, bukan kita kemudian menyetujui dosa kolektif itu, menyetujui dosa yang bersama-sama, menyetujui orang melakukan hal-hal dosa secara bersama-sama dan kita ada di situ tidak mengkritik hal itu. Saya pikir teladan dari Ahok sangat luar biasa. Di saat semua orang terindikasi melakukan korupsi secara berjamaah, melakukan korupsi secara masif, secara besar-besaran, tapi di saat itu juga kemudian dia berani menentukan sikapnya. Saya tidak mau seperti itu. Dan ini sesuatu yang bagi saya teladan makhluk sosial yang luar biasa. Dia tetap berinteraksi dengan sesamanya, tapi di saat yang lain juga dia berani mengkritisi lingkungan sosialnya. Amin.